Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, kita jawab secara singkat insya Allah. Apa penyebab Syiah membenci sahabat? Tadi sudah kita bahas. Ada 4 alasan ya, kenapa Syiah begitu membenci para sahabat Nabi SAW. Yang paling menonjol adalah karena mereka ingin menggugurkan Al-Quran dan hadis ya, karena dengan dicelanya para sahabat berarti ya, ingin agar Al-Quran dan hadis tidak dijadikan sebagai domain. Siapa Abu Lu'lu'a? Abu Lu'lu'a Al-Majusi adalah eksekutor pembunuh ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab sholat, yaitu sholat subuh saat itu, menjadi imam, tahu-tahu Abu Lu'lu'a Al-Majusi menyusup dan menusuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, nah, yang akhirnya beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia. Ya, ini Abu Lu'lu'a Al-Majusi, seorang Majusi, bukan Muslim. Ya, baik. Kenapa Syiah sangat membenci Abu Bakar dan Umar? Bahkan ada doa khusus untuk mencela mereka. Kenapa hal tersebut tidak berlaku kepada sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan atau Ibnu Abbas? Sahabat yang lain pun mereka cela, tapi mereka memang yang paling mereka benci adalah Abu Bakar dan Umar, karena mereka menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman ini yang merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Ya, yang sejatinya kekhalifahan setelah Rasulullah SAW itu adalah haknya ya, Ali bin Abi Thalib. Makanya ya, dalam perayaan Ghadir Qum ya, beberapa bulan yang lalu ramai dibicarakan itu adalah hari di mana menurut persepsi mereka adalah hari di mana Rasulullah SAW melantik Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Sudah berpesan, berwasiat, wasiatnya dialah apa? Khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata yang terjadi adalah Abu Bakar dan Umar, Utsman. Nah, orang tiga ini yang merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Makanya mereka begitu benci kepada sahabat Abu Bakar, Umar ya, sampai pengin untuk membongkar atau mengambil jasad Abu Bakar dan Umar. Namun Allah SWT menjaga keduanya. Ya, tentunya ada di sana alasan-alasan yang lain. Ya, kebencian mereka kepada sahabat Abu Bakar dan Umar. Tapi ini salah satunya. Apa keistimewaan Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam Islam? Banyak sekali. Ya. Cukuplah sebagai keutamaan Abu Bakar dan Umar bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW telah menjamin keduanya dengan surga. Tidak ada keistimewaan yang lebih besar daripada itu. Allah telah menjamin Abu Bakar, Rasulullah telah menjamin Abu Bakar dan Umar dengan penduduk surga. Dan seringkali dalam hadis ya, Rasulullah keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Ya, duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Dan dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah tiap malam itu musyawarah rapat dengan Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan kedekatan beliau. Makanya Allah SWT mengabulkan sampai mati pun Abu Bakar dan Umar didekatkan oleh Allah SWT, yaitu kuburannya. Sehingga setiap orang yang berziarah ke kuburan Nabi SAW ya, maka dia pun akan bersolawat kepada, mendoakan kebaikan untuk dua sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ini keistimewaan. Dan banyak lagi keistimewaan yang lainnya. Sekarang ini ada kelompok yang mencaci maki para sahabat. Sejak dulu, bukan sekarang aja. Ya, yang mencaci maki para sahabat sejak dulu sudah ada. Bolehkah kita menggelari orang yang mencaci maki para sahabat tersebut dengan gelar ahli neraka? Nah, mengvonis fulan neraka ya, atau kelompok ini adalah ahli neraka, itu bukan hak kita. Ya, mengvonis orang dengan surga neraka ya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya ayol ikhwah, sekalipun Syiah ya memang adalah sesat dan menyimpang, banyak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, tapi tidak boleh kita kemudian terbawa oleh emosi. Ya, terbawa oleh emosi. Wah, ini Syiah sesat, bakar rumahnya. Misalnya, ya. Ini menyalahi aturan. Kita semangat itu bagus, tapi semangat harus dikendalikan dengan syariat. Nih, semangat itu bagus, tapi harus dikendalikan dengan koridor rel yang telah digariskan oleh syariat Islam. Ya. Apakah, wah ini juga sama ini, apakah darah kaum Syiah halal bagi kita? Karena segala keburukan dan kesesatan tadi sudah saya bilang, ya, memang mereka sesat, tapi untuk menghukum mereka, untuk apalagi sampai menumpahkan darah mereka, ini bukan hak kita. Ya, ini bukan hak kita. Nah, tapi ini adalah haknya para pemerintah. Oleh karenanya hendaknya pemerintah ya memberikan pencerahan kepada orang-orang Syiah, dakwah kepada mereka. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah dakwah. Ya, berdakwah. Bagaimana menyebarkan kepada umat agar mereka tidak tertipu dengan pemikiran Syiah. Kita jelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti kajian kita kali ini. Akidah terhadap para sahabat itu bagaimana dan penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari akidah ini. Kita sampaikan supaya manusia tidak tertipu dengannya. Adapun untuk menghukum mereka ya atau membunuh mereka, maka ini bukan ya bukan hak kita. Dan secara umum yang berhak untuk menegakkan hukum hudud itu hanyalah pemerintah. Ya, hanyalah pemerintah. Hukum kisos, hukum rajam, potong tangan ini enggak bisa diterapkan oleh pribadi-pribadi. Dengan kesepakatan para ulama, semua itu dikembalikan kepada siapa? Pemimpin atau yang ditugasi oleh pemimpin, wakilnya. Nah. Afan, di luar tema. Apa hukum BPJS kesehatan? Tep, di luar tema. Jawabannya juga di luar majelis. Iya. Yeah. Mengingat Syiah di Indonesia ini mulai berani menampakkan kekuatannya di sejumlah partai politik, bolehkah kita membentuk partai untuk membendung mereka yang ingin menguasai negeri kita tercinta ini? Nah, membendung kejelekan bukan berarti kemudian dengan kejelekan juga. Ya, membendung kejelekan bukan dengan membuat kejelekan juga, partai kejelekan. Karena ini memecah belah umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatulah kalian dan jangan berpecah belah berpartai-partai. Ya, cara yang paling jitu adalah dengan dakwah. Ya, dengan dakwah. Ya, kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini cara membendung. Untuk apa bikin partai kalau ternyata kita enggak bisa membendung orang-orangnya? Yang paling penting bagaimana kita menyampaikan ilmu ini kepada mereka, dakwah kepada orang-orang sehingga mereka faham. Ya. Nah, termasuk misalkan seperti tadi menyebarkan buku MUI atau buku-buku yang lain yang menjelaskan hakikat pemikiran Syiah sehingga orang paham. Nah, ini perlu. Ya. Nah, kalau ada seorang yang mengaku kelompok Tauhid, Tauhid. Harusnya dal Tauhid atau Ahlus Sunnah, tapi sifatnya dia mendukung kelompok Syiah yang di negara Irak, Irak atau Iran. Ya. Pertanyaan, bagaimana menurut Ustaz orang sedemikian? Apakah pemahaman orang itu liberal? Ya, Taib. Artinya dia mengaku bertauhid, tapi mendukung Syiah. Wah ini bukan ahli Tauhid ini. Kalau ada orang mendukung Syiah yang mencela para sahabat, berarti bukan ahli Tauhid. Kalau Anda memang bertauhid, maka akan mencintai Al-Quran dan membela kehormatan para sahabat Nabi SAW. Seperti yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Ya? Nah, mereka membongkar menjunjung tinggi para sahabat Nabi, membela para sahabat Nabi SAW dari hujatan-hujatan orang-orang Syiah, seperti yang dialami oleh Syekh Ihsan Ilahi Doid yang menjelaskan kebobrokan Syiah, yang membela para sahabat. Ya, akhirnya kemudian apa? Walaupun dia dibom oleh orang-orang Syiah, ya, ini konsekuensi membongkar Syiah ini. Ya, kalau di negara-negara sana konsekuensinya berat. Banyak orang yang membongkar kesesatan Syiah, akhirnya kemudian apa? Dibunuh. Ya, dibunuh. Termasuk Syekh Ihsan Ilahi Tauhid, seorang ahlul hadis di Pakistan, ketika mengadakan seminar, ya, ahlul hadis di Pakistan, dia dibunuh. Ya, mejanya gini ini, Ini ada bomnya. Tapi ini enggak ada itu. Dipasang bom. Kemudian beliau dilarikan ya di Saudi Arabia, dan ajaibnya beliau meninggal dunia di Madinah. Ya, dikuburkan di Baqi, kuburan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang mana? Orang Pakistan. Ini menunjukkan keistimewaan beliau, karena beliau selalu mencintai para sahabat, membela para sahabat, membongkar orang Syiah, walaupun beliau orang Pakistan, dikuburkannya malah di Madinah beserta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk kemarin juga ada seorang ulama ahlul hadis di Malaysia yang aktif membongkar orang-orang Syiah, hilang, diculik. Ini di Malaysia. Wallahul musta'an. Nah, antum jangan macam-macam kalau bahas Syiah, harus hati-hati. Uji nyali. Baik. Bagaimana kiranya menghadapi situasi di Indonesia yang ketua MUI saat ini dari dulu lebih membela Syiah? Bagaimana kalau kita tidak mau mengikuti jika nanti ketua baru MUI malah menyatakan Syiah adalah salah satu firqah dalam Islam? Ketua MUI siapa? Ketua MUI pusat Kiai Ma'ruf Amin, ya, dia termasuk yang menyesatkan Syiah. Ada beberapa personil di MUI memang terkesan membela, tapi itu sudah dipanggil dan dinasihati. Itu personil orang. Makanya kita harus membedakan. Tidak boleh serampangan. Ya. Misalkan saya ambil contoh seperti tadi, misalkan Bapak Din Samsudin atau Profesor Akhir Siraj, ya. Mereka ada ungkapan-ungkapan yang membela Syiah, tapi jangan diatasnamakan organisasi. Karena secara organisasi menyesatkan Syiah. Organisasi NU menyesatkan Syiah. Maka kalau antum bilang NU mendukung Syiah, dimarahin sama orang NU. Iya. Karena mereka juga membuat sebuah kesepakatan, dari kesepakatan yang ditandatangani oleh para pakar, para kiai NU, mereka mengatakan apa? Sesat. Syiah itu adalah sesat. Jadi itu pribadi orang atas nama pribadi, jangan diatasnamakan. Organisasi ya. Sekalipun memang ya pribadi ini yang harusnya diingatkan. Kamu membawa nama organisasi loh. Harusnya diingatkan seperti itu. Tapi maksud saya adalah mengingatkan kepada ikhwan, jangan sampai salah. Nanti dibilang salah tangkap, nanti orang bisa bikin masalah ya. Nah. Bagaimana? Apakah betul Ahlussunnah di Damaj, Yaman telah terusir oleh orang-orang Syiah? Setahu saya perang, tapi nggak tahu terakhirnya terusir ataukah nggak tahu akhirnya. Saya nggak mengikuti perkembangan yang terakhir. Gimana? Ada yang mengikuti perkembangan? Kalah? Wallahustaan. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan tauhid dan memenangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi dan cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Demikian yang dapat kita kaji, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.